Science, Deductive, Activis, Energy, Artis, Disco, Copy, Astronaut, Access, Business, Radio Kunci. Nah, itulah. Kemudian saya sekolah, dapat beasiswa dari pemerintah Tiongkok, yaitu untuk belajar di Tiongkok. Belajar 10 orang dapat ya gratis. 20 dari 10 dari organisasi massa, 10 dari mahasiswa-mahasiswa negara, dari universitas-universitas itu. Karena pekerjaan saya di kalangan anak-anak sejak dulu, saya minta kalau sekolah ya sekolah urusan anak-anak. Karena itu saya waktu berangkat di sana ditanya mau jurusan apa. Saya minta jurusan pendidikan anak-anak di luar bangku sekolah. Oleh sebab itu saya dimasukkan di Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Guru. Kalau bahasa Inggrisnya kalau nggak salah Normal University. Pendidikan guru. Saya suka situ. Beijing, Pak. Di Beijing. Ya, di Beijing. Dulu masih namanya Peking ya. Kemudian kan Beijing sekarang ya dipakai. Ejaan yang bener itu. Ejaan dari bahasa Tionghoa. Peking kan ejaan orang Inggris. Atau Beijing kan ejaan asli yang bahasa itu. Kemudian saya masuk situ. Jadi saya berangkat meninggalkan Indonesia. Lapangan terbangnya Kemayoran. Di Kemayoran itu saya berangkat pakai Garuda. Pesawat apa itu ya? Mungkin Garuda. Tapi turunnya belum sampai ke Tiongkok. Di Hong Kong. Di Hong Kong. Dari Hong Kong dijemput oleh orang Tiongkok. Kan itu perbatasan pulau atau Hong Kong itu kan pulau. Nah, di seberang pulau itu Shenzhen namanya, yaitu daerah sekarang itu yang jadi tempat pamerannya orang Tiongkok itu kan. Dari situ ke Canton terus ke Peking. Peking pesawat terbang itu. Saya dimasukkan di situ, pertama masuk sekolah bahasa Tiongkok. Sulitnya bukan main. Ulesnya, ngomongnya. Sekolah bahasa berapa lama, Pak? Mestinya 1 tahun. Ya umumnya, maaf waktu, umumnya teman-teman bisa semua. Karena yang berangkat itu mahasiswa betul. Murid-murid sekolah yang baru umur 19 tahun, 20 tahun gitu. Lah saya sudah 30 tahun. Ya tapi sudah nekat saja kan. Karena senang saya dapat bisa sekolah itu. Karena perlu... Soalnya begini, waktu di Indonesia dibilang ya, pekerjaannya itu ngurus anak-anak dan tapi pendidikan ilmu pengetahuan pendidikan kurang, kamu mau sekolah ya. Karena itu lembaga persahabatan Tiongkok Indonesia, Indonesia Tiongkok saling kerjasama, saya diberangkatkan terus. Nah, sekolah situ saya mengambil jurusan, senang saya. Jurusan apa yang ngambil untuk anak-anak? Apa pelajarannya? Mata pelajarannya nulis anu apa? Di kalangan anak, di sana kan ada istana namanya Istana Pionir. Seperti di Uni Soviet ketika itu ya. Ada namanya Istana Pionir. Untuk anak-anak itu masuk umum, masuk semua. Kalau di Indonesia kepanduan itulah dulu, atau pramuka di kemudian hari. Mereka harus diajari bagaimana ngajar anak-anak itu. Menulis, bagaimana membaca, bagaimana cerita, menyanyi, tari-tarian, dan sebagainya itu. Saya senang mendapat pelajaran itu. Tapi tidak lama, kira-kira setahun itu sekolah itu, peristiwa 65. Kalau kalian tanya saya tentang peristiwa 65, saya tidak tahu. Saya berada di luar negeri. Di luar negeri. Nah, tapi saya baca dari surat kabar, radio yang tidak bisa dibredel kan. Kalau surat kabar nggak bisa masuk. Surat kabar harian rakyat tidak bisa. Malam harinya kan sudah dibredel, ditutup semua kan. Nah, jadi dari luar semua. Nah, dari situ saya tahu. Kami masuk ke kedutaan. Duta besarnya namanya Jawoto. Nama itu terkenal semua orang Indonesia umumnya tahu nama Jawoto. Pangkatnya duta besar luar biasa berkuasa penuh untuk Republik Rakyat Tiongkok dan Republik Rakyat Mongolia. Tiap malam duta besar Jawoto diprotes. Karena di Indonesia ini kedutaan besarnya di daerah namanya apa itu dulu. Kan tiap hari anteman-anteman sama golongan yang diorganisasi oleh Soeharto itu termasuk bendera RRT kan diturunkan. Itu kan itu macam begitu kan. Nah, itu tiap malam diprotes. Atau Pak Jawoto akhirnya ganti merotes. Tidak mau saya terus-menerus begini. Minta kepada Presiden Soekarno supaya saya dilepas jabatan saya. Tapi Presiden Soekarno enggak mau. Enggak mau melepaskan jabatannya. Sudah dia Pak Jawoto keluar. Keluar pada tanggal 16 April kalau enggak salah. 1966. Nah kami bagaimana? Ya sudah. Dan enggak ada hubungan dengan kedutaan. Karena kedutaan, semua kedutaan di negeri sosialis ketika itu, Uni Soviet, Hungaria, Bulgaria, Vietnam, Albania yang kecil itu juga, itu semua ditangani oleh atase militer. Di Tiongkok juga begitu. Kolonel Slamet, ingat saya nama itu, sudah meninggal. Kolonel Slamet. Nah, terus dia ambil alih. Nah, terus kita ditanya mahasiswa. Mahasiswa Indonesia itu kira-kira ada tidak lebih dari 50-an kok. Enggak banyak. Yang ada di Tiongkok. Yang banyak di Uni Soviet. Ribuan sana. Mulai tentara, darat, laut, udara, jenderal juga ada kok di sana. Nah, terus milih apa? Pendeknya sederhana saja lah. Pendeknya milih Soekarno atau milih Soeharto. Sudah pertanyaannya sederhana. Nah, saya berangkat karena Soekarno. Ya pulang saya enggak mau dengan orang lain. Kan harus Soekarno. Saya tidak setengah-setengah ketika itu. Saya tegas Soekarno. Jadi saya enggak milih setengah Soekarno, setengah Soekarto. Kan enggak ada kan. Iya, kan? Nah, saya enggak mau. Sudah. Nah, tidak diperpanjang. Jadi saya kehilangan kewarganegaraan. Kehilangan kewarganegaraan. Ya sudah. Sedih betul. Saya lapor pada pemerintah Tiongkok lewat sekolahan. Bagaimana? Terserah kamu Sarmaji. Kamu pulang silahkan. Kamu pindah negeri lain silahkan. Kamu melanjutkan sekolah sini silahkan. Atau kamu sambil sekolah nunggu. Boleh. Nah, terus setelah itu saya milih sekolah dulu aja. Saya teruskan sekolah. Tapi pelajaran pendidikan anak-anak apa gunanya? Karena gak ada gunanya. Wong saya di Indonesia sudah keadaannya sedemikian rupa. Saya memilih apa boleh saya pindah pelajaran apa tentang revolusi Tiongkok. Jadi saya mempelajari revolusi Tiongkok di sana. Jadi pendidikan anak-anak sudah saya tinggal. Sudah kehilangan ya keinginan sudah. Tapi ya gak ada jalan lain. Kemudian saya belajar revolusi Tiongkok sampai selesai 5 tahun jadi saya sekolah betul-betul itu sekolah. Nah, kemudian situasi itu waktu itu baik Indonesia Soekarno dengan Soeharto sedang perebutan kekuasaan di luar negeri ada antara Amerika dan Uni Soviet. Ya kan? Saya kan orang yang tidak ngerti itu ada apa. Semua kok perpecahan-perpecahan gitu. Jadi kepada siapa kami berpegang? Kehabisan semua. Sedih sekali. Karena saking sedihnya itu, waduh mudah-mudahan saya kehilangan kesedihan. Mudah-mudahan badan saya sehat. Saya hanya itu aja setiap hari. Nah, sehat itu kan dalam bahasa Jawanya kan waras. Mudah-mudahan dalam kehidupan yang mendapat kebahagiaan itu kan bejo. Dan waras dan bejo saya potong jadi warjo. Karena itu kalau tidak pun warjo kan. Kalian pernah enggak tahu, kenal enggak kalian dengan KILTV? Iya. Nah, coba datang ke sana nonton film Indonesia Calling. Yaitu diambil film tentang pemogokan atau kerjasama buruh Australia dan orang-orang komunis dan orang buruh Indonesia memboikot kapal-kapal Belanda yang dikirim ke Indonesia. Joris Ivon namanya, tukang filmnya itu. Itu dicabut paspornya. Dicabut paspornya, dia terus lari ke Prancis. Di Prancis itu memang negeri yang bisa menerima segala macam orang diterima di sana. Nah, pikiran saya loh. Tapi kemudian hari Joris Ivon oleh pemerintahnya sudah ganti berganti tuh, Belanda itu tiap 5 tahun kan ganti. Sesudah itu Menteri Kebudayaan Belanda mencabut paspor itu, minta maaf. Jadi dipulihkan kembali, tapi orangnya sudah meninggal. Dipulihkan kembali, salah. Dia menyatakan salah mencabut paspor. Pikiran saya, Belanda itu kan imperialis, kolonialis Indonesia, bertahun-tahun menjajah Indonesia. Dia mencabut paspornya warga negara, merasa salah. Lo kok kita pemerintah Indonesia yang katanya Pancasilais kok tidak mau mencabut. Ya, padahal kami mahasiswa Indonesia yang waktu berangkat menuju ke Tiongkok, waktu itu harus belajar manipel Uzbek. Ya kan? Nah, kalau kamu, namanya tuh BAPI, 7 bahan pokok indoktrinasi. Kalau kamu belum pernah lihat bukunya itu, yang merah jajar-jajar telu itu. Ambil. Boleh lihat, Pak. Ini, Pak. Ambil satu tuh yang gede. Satu. Terus lainnya hitam. Ya situ jajarnya tadi. Jajarnya ini, Pak. Dua. Okay. Hitam, satu lagi. Satu lagi. Ya itu. Ini, oh iya. Udah itu. Kami semua dulu harus belajar itu. Jadi kami tidak anti Pancasila. Bagaimana itu loh, sekian ini baca saya kesel ya. Itu dari cerita saya itu. Jadi kalau ditanya 65 saya bisa menceritakan, tetapi dari buku, dari cerita orang lain, dari cerita apa. Kalau cerita memang saya pernah pulang. Pulang itu juga saya tanya teman-teman tetangga saya dan sebagainya, atau teman-teman lama tentang apa yang terjadi di masa lampau itu. Gini, sekarang itu airnya dipanasi, bikin minum, sambil minum. Itu sana itu. Iya, Pak. Terus Pak Warjo habis dari Tiongkok. Terus pindah kemana, Pak? Tiongkok, dari Tiongkok terus ke sini. Langsung ke sini ya? Minta pindah ke sini. Bentar, ke Belanda lho, Pak. Iya. Itu udah diambil. Gulanya ada, tehnya juga ada ya, situ. Kalau yang di teko itu sudah ada, tinggal memberi air panas saja. Tadi maaf ya, Cak, kamu cari sendiri deh. Pindah ke sini. Jadi waktu saya mau sudah 10 tahun jadinya. Seluruhnya Tiongkok. 10 tahun. Dari tahun 76, 10 tahun dah. Sampai 76 ya. Setelah Terus sana, tapi saya senang sekali itu. Oh iya, kalian mau bikin apa sih ini? Kami sebetulnya pingin tanya-tanya dan ngobrol lebih banyak soal koleksi buku-buku yang Bapak miliki, karena proyek kami di Tropen Museum itu sebenarnya proyek untuk mengeksplorasi pemanfaatan arsip gitu. Nah, terus selama kami di sini kami mengunjungi beberapa sejarawan, seniman, terus termasuk juga Bapak, untuk melihat praktik-praktik pengarsipan di luar museum. Kan ada banyak juga tuh orang-orang yang mengoleksi, kayak misalnya Bapak ini sebenarnya kan sebuah museum ya, maksudnya perhimpunan dokumentasi Indonesia itu yang dikerjakan secara individu dengan tujuan yang kami juga pingin tahu apa sih tujuannya. Kami tertarik dengan itu, Pak. Gitu. Misalnya, wah, Pak, terlanjur panjang tadi ya. Enggak apa-apa, Pak. Seru, Pak. Seru. kalau enggak tahu itu nanti enggak bisa. Iya. Loh, iya. Karena itu waktu kan ada hubungannya. Karena itu harus ke rumah saya, harus tahu. Kalau enggak nanti saya ngomong apa sih apa gitu aja. Tapi di sini tahu kan. Nah, begini. Jadi kan saya dari Tiongkok. Pikiran sudah sedih sekali, mau pulang nggak bisa, paspor dicabut, karena itu namanya warjo sajalah, waras dan bejo. Nah itu, nah ada, terus di sini saya ketemu, duduk perkaranya, ketemu orang yang bekas pimpinan PI, Perhimpunan Indonesia Zaman Hindia Belanda. Namanya siapa, Pak? Raden Mas Sunito Joyo Wirono. Raden Mas Sunito Joyo Wirono. Tahun berapa itu, Pak? Kesini? Ketemunya. Ketemu sama... Oh, kalau ketemunya ya sudah. Saya kan tahun 76 sini. Ya, terus ketemu itu. Mudah sekali kok waktu itu. Dia juga cari kita kok. Nah, itu Pak Sunito itu keluar anak Bupati Wonogiri. Tahu Wonogiri ya? Selatan, Solos yang selatan itu. Dan dia zaman Hindia Belanda sekolah di sini menjadi pimpinan PI, Perhimpunan Indonesia. Perhimpunan Indonesia. Nah, dia, saya tanya kepada mereka-mereka, bapak-bapak itu yang sekolah di sini dulu bukan orang larat loh. Mesti anaknya itu yang namanya Raden Mas itu. Kalau enggak Raden Mas, lo saya enggak bisa sekolah sini karena apa? Di Indonesia dulu ada Eerste dan Tweede Klas. Eerste Klas, anak Belanda, keluarga atau orang yang disamakan dengan Belanda atau orang Tionghoa. Ya, itu Eerste Klas. Saya, bapak saya tukang ngecap, saya tunjukkan, bapak saya tukang bikin ini, batik. Cap. Pernah lihat? Iya. Ini tempatnya kainnya putih kan, terus ini ada malamnya, lilin itu loh. Ini dicampur. Bapak saya tukang ini bukan bawa dari Indonesia, beli di toko luaan di sini. Tapi kok ini mirip. Ya ini mengingatkan diri saya. Itu saya bawa, itu saya beli. Tapi ya ini kenang-kenangan dengan jalan ini. Saya ini loh, saya bisa nerangkan orang kalau ada buktinya tuh. Nanti kalau nggak ada buktinya ini kan nggak ngerti orang itu. Nah terus kemudian saya tanya sama bapak-bapak itu, mungkin andai kata kamu lahir zaman itu juga nggak bisa sekolah sini. Ya. Karena kamu bukan Indo Belanda atau orang yang disamakan dengan Belanda atau orang kaya. Jadi Raden siapa Raden Mas Sunito Joyo Wirono itu? Ada Raden Mas Wuryaningrat. Pandainya keluarga Mangku Pak Kubono. Ya kalau di Jawa keluarga Kasunanan, Solo itu ada dua kerajaan, Kasunanan dan Mangunegaran. Itu masih ada. Bungsu Adiningrat ini. Nah, di sini juga ada nanti teman saya juga yang bekas bapaknya sekolah itu. Kemudian kalau di Jogja Kasultanan dan Pakualam. Karena itu Sultan Hamengkubuwono IX kan sekolahnya di sini. Maaf, mungkin kalian enggak boleh masuk sini dulu. Ya kalau bukan Ningrat, orang biasa. Orang biasa. Nah, kemudian yang lain saya tanya juga. Padahal bapak-bapak itu saya temui. yang namanya RM-RM itu loh, pakai RM itu, Raden Mas. Ya. Pak, kenapa Bapak kok sekolah di negeri belah? Sar, kamu ngerti? Saya itu di Indonesia dulu, hidupnya sudah kecukupan. Terus, tapi kan perlu pengetahuan. Disekolahkan, karena dulu gengsi kan, kalau sekolah negeri Belanda kan jauh, anakmu di negara Londo, gitu kan. Itu kan menaikkan derajat. Nah, terus kenapa kok ikut dalam gerakan-gerakan? Umumnya yang ikut ambil bagian sekolah di Nederland, orang Indonesia ya, ikut ambil bagian dalam perjuangan. Tahu Master Sartono? Ya. Ketua DPR zaman dulu, Master Sartono, yang ikut mendirikan PNI, ya. Namanya kan Raden Mas Sartono. Isin Dewi, malu tidak pakai RM-nya. Begitu banyak sekali. Nah, terus ya, terus jadi ya ngerti. Jadi kita dijajah. Ada yang nggak ngerti kalau tidak dijajah. Dikira ya Indonesia itu punya anak Belanda. Saya nggak percaya. Kemudian saya cari buku sejarah yang ditulis oleh orang-orang lama itu ya. Surat menyurat pun demikian. Kalau itu seorang Ratu Surakarta atau Pakualam atau Kesultanan manggil gubernur, eyang gubernur. Wah, mbah. Opa. Lalu yang kondisi, iya, yang gubernur. Saya kira bohong-bohongan, enggak. Betul. Itu betul. Jadi begitu. Jadi Indonesia, yang gubernur. Waktu saya di sini betul. Saya kira juga begitu. Tapi tidak. Indonesia, enggak ngerti apa itu dijajah itu. Itu. Nah, tentu generasi dia dengan generasi lain. Saya generasi ketika revolusi meletus. Jadi lain kan. Nah, mereka enggak waktu itu. Sedang hidupnya enak-enak kok. Nah, sampai di sekolahnya di sini ya. Coba panggil aja yang gubernur. Mbae. Demikian rupa. Nah, dengan Pak Jawoto diceritakan. Dek semeleh. Dek. Apa Pak semeleh itu? Bahasa Jawa ya. Tapi semeleh. Itu artinya menerima kenyataan apa adanya. Menerima kenyataan apa adanya. Tapi jangan putus asa. Tiap hari mencari sampai Dek Warjo mendapatkan sesuatu yang cocok. Kalau sudah cocok, jangan dibuang, pegang terus. Itu. Oh iya, nah, saya punya modal. Karena saya kerja, dapat duit, beli buku. Saya kumpulkan satu. Kemudian, iya, kok seneng saya. Tuh. Nah, itulah mudahnya. Akhirnya ini saya kumpulkan. Dulunya yang milik saya. Kemudian kan banyak teman yang titip-titip. Teman yang meninggal. Pekerjaan saya, bukan hanya itu, supaya saya ikut perjuangan, supaya tidak lupa sama teman. Ini, saya ada teman dari Jogja. Ojo lali, Sar. Linak litu linggo rico. Apa kuwi? Ojo lali karo anak, ojo lali karo putu, ojo lali karo tonggo, ojo lali karo kanca. Linak litu linggo rico. Apalno? Linak litu linggo rico. Iya, Fer. Jangan lupa ojo lali anak, putu, tonggo, kanca. Nah, terus itu iya. Lha iya. Nah, tapi kan teman saya banyak, ada yang sudah meninggal. Bagaimana kalau yang meninggal? Akhirnya linak litu linggo rico, ojo lali. Saya kumpulkan siapa yang meninggal, siapa yang ada, namanya siapa, dan sebagainya. Akhirnya saya kumpulkan itu. Yang itu. Warna biru itu, Pak. Itu sekian itu. Itu kayak katalog gitu. Ya. Ini contohnya yang ada nanti. Itu ireng itu yang ini. Hitam itu ada. Ya, coba kamu buka. Oh iya. Kalau koleksi. Oh, enggak ini nih. Nah. Oh. Ini kan. Ini juga, Pak, sedikit. Oh iya, tapi dikit itu. Ini nih itu. Ini nih. Macam begini nih. Nah, saya kumpulkan kalau ada yang meninggal. Obituari. Iya. Ah, ya. Kalau Pak, jadi, koleksi bukunya Pak Mintarjo? Diserahkan pada PPI Itra. Leiden. Oke. Saya tahu karena waktu itu ada. Udah biar di situ aja dulu. Iya. Nah ini loh contohnya. Oh iya iya iya. Contohnya. Nah itu jadi siapa yang meninggal saya kumpul. Iya, iya. Oh ini anu Munandar. Lu apa ada gunanya ada? Sebab dulu ada teman keluarganya waktu itu dia masih muda pergi meninggalkan Indonesia untuk sekolah. Sedih. Tapi kok nggak pulang? Tanya sama kita yang di sini. Yeah. Nggak pulang. Sarmaji, siapa nama ini ada kartu anu ininya saya kirimkan. Bahwa sudah meninggal. Berapa yang sudah meninggal? Yeah. Itu saya hitung yang dari mulai dari Tiongkok, Vietnam, Belanda, Eropa sini lebih dari 150 orang. Itu yang sudah meninggal. Yang saya kumpulkan. Ya inilah pengabdian. Kenapa kamu suka? Iya, ini pengabdian saya. Kalau orang Islam kan itu amar ma'ruf nahi mungkar, berbuat kebaikan melawan kebatilan. Kan tanda orang meninggal itu kan. Berarti ini ngumpulinnya mulai dari tahun ya 76 ini. Tapi kalau ada sisa-sisanya yang dulu-dulu ada ya saya kumpulkan. Dulu kalau beli buku gitu Pak, bukunya bahasa Belanda atau pada pokoknya bahasa Indonesia. Cari yang bahasa Indonesia di sini berarti. Konsentrasinya Pak Warjo buku tentang Indonesia ya? Bukan, pertama bukan tentang ya. Tentang peristiwa 65. Itu Pak. Ya. Tentang peristiwa. Tetapi saya tidak menolak kalau kebetulan ada buku yang lain. Jadi ya, seperti ini kan buku yang lain macam-macam. Iya. Tapi fokusnya 65. 65. Kalau ada 65 itu saya dulukan. Iya. Kalau 65 saya dulukan. Tapi kalau nggak ada ya apa saja sampai buku sejarah ilmu bumi macam-macam termasuk apa Yavanologi ya. Lah kayak lo sebelah sana yang pojok sana nanti kamu itu, bisa Pak. Lihat History of Java. Makanya ada ya ada Jawanya ikut. Itu kalau di Belanda Bapak dulu di Amsterdam berarti atau enggak sempat pindah. Bentar. Dulu pertama kali saya kira-kiranya 1 tahun ke 2 tahunan ya. Saya bekerja di sini di pabrik perusahaan Glashandel itu pedagang kaca itu, motongi kaca, menjual kaca gitu ya. Perusahaannya tempatnya terlalu kecil, perusahaannya pindah di Lelystad. Tahu Lelystad ya? Tapi terlalu kecil lagi perusahaannya pindah di Emmeloord sana. 70 km sebelah timur laut Amsterdam. Nah, di sana sampai selesai. Sampai saya pensiun. Saya rajin sekali bekerja. Pensiun tahun berapa ya? Sebentar. Nanti, iya. Ada nanti bisa ya. Saya rajin sekali kerja supaya saya bisa dapat duit. Saya rajin sekali bekerja karena kalau 1 tahun tidak pamit, tidak bolos, itu dapat hadiah 100 golden. Jadi kalau bulan Desember dikumpulkan apa buruh-buruhnya itu. Setahun ini siapa yang tidak pamit supaya kerja terus dapat hadiah 100 golden. Orang sudah kena. Sar, orang panggil saya Sar, bukan Sar Maji ya. Sar. Sar karena dikira Maji, Sar itu forenam, Maji itu akronam. Lah orang Belanda enggak memang enggak ada yang enggak ngerti, tapi ya sudah daripada bertengkar. Dikira saya nama Sar itu. Tapi satu ketika saya senang panggil Sar dan apa? Karena pemain bola yang terkenal di Nederland Van der Sar. Nah, tahun 96 selesai, saya masih ingin kerja lagi supaya dapat duit. Tapi enggak boleh. Nah, kamu itu lu aneh. Orang umur 60 saja sudah banyak yang banyak meminta berhenti, nah, boleh kan di sini. Ya. Ingin pensiun, kamu sudah 65 masih ingin kerja. Bahkan kalau mau bilang setengah hari saja mau. Terus diberi hadiah. Nah, ini setiap orang yang keluar anu yang mendapatkan pensiun diberi hadiah. Hadiahnya apa? Ada yang gergaji, alat-alat pertukangan, lesar masjid diberi hadiah apa. Orang itu tahu kalau waktu tertentu ada duit, saya butuh fotokopi, saya ke tukang fotokopi mau fotokopi. Akhirnya saya dapat hadiah. Sarmasi diberi hadiah 5.000 lembar fotokopi gratis. Wah. Nah, itu. Keren. Nah. Ini, Pak. Ini ya. Itu perkara fotokopi saja dapat hadiah itu aja saya simpan. Kok surat perintah 11 Maret hilang? Ayo. Kayaknya suratnya ajaib itu, Pak. Enggak, ayo, ayo. Ini kamu boleh lihat kenapa suara tembuang sebetulnya bukan dibuang, memang dihancurkan. Sebabnya apa? Sebab kop suratnya bukan Presiden Republik Indonesia, Markas Besar Angkatan Darat. Kan ketahuan kudeta, ya kan? Nah, ini itu kopnya War Depon. War Depon. War Depon. Emelot. Ya, itu. Kalau berarti dulu Bapak selain suka membeli buku juga memfotokopi gitu, Pak. Loh, lah nah, untuk nih bener. Kan ada teman saya, aku butuh buku nih, ya jangan dibawa pulang. Saya fotokopi aja. Kalau nanti dipulang ke Bali, saya kan kehilangan. Sudah nanti aja saya anunya. Oh iya, Pak. Sudah letakkan aja sini. Terus saya ngerjakan fotokopi itu. Nah, sampai 5.000. Kebetulan, tapi ini kebetulan saja. Namanya Wilson, pimpinan PRD, Partai Rakyat Demokratik. Tapi belum jadi Partai Rakyat Demokratik dulu. Organisasi Serikat Buruhnya itu kan. Datang ke sini. Saya sumbang. Apa? Mana makalahmu? Dia kan bawa makalah untuk pidato. Itu saya bikin, serahkan saya bikin, serahkan gratis. Jadi walaupun itu untuk saya 5.000 itu, tapi kartanya Mas Sunito Wirono, jangan berhenti berjuang terus. Itu untuk alat saya, ya ikilah sumbangan saya. Itu. Itu jadi begitu, senang. Tapi saya tahu itu hilang, tapi mestinya punya saya, tapi merasa inilah apa ya yang orang Islam ya, amar ma'ruf nahi mungkar, berbuat kebaikan melawan kebatilan. Ya. Loh, sing batil siapa? Soeharto. Iya kan? Kan anak sekolah apalagi ada Litsos itu. Penelitian khusus saya enggak tahu kalian kena apa tidak. Semua hampir semua orang kena. Sebetulnya Soeharto sendiri kena juga. Ya enggak kena karena apa? Sudarnoto Ketua Lembaga Musik Lembaga Kebudayaan Rakyat juga ditangkap, ternyata itu keluarga Soeharto. Karena itu waktu ditangkap dia ngerjakan kan diketahui terus diambil. Akhirnya main musik di Cendana. Kamu tahu istrinya Nyoto pemimpin PKI. Itu kan juga keluarga itu. Itu. Jadi sebenarnya Soeharto juga kena bersih diri, bersih lingkungan, tapi dia enggak mau ngakui. Ya masa dia ditangkap, siapa yang nangkep nanti? Oh, dia tukang nangkep kok. Rutin yang nangkep. Sebentar. Ini bukan, tapi ini lelucon, tapi betul. Suatu ketika, Mukhtar Lubis tahu, itu orang yang anti korupsi. Tapi anti PKI-nya setengah mati. Dia juga ditangkap karena perkara PRRI Permesta. Ya kan? Udah. tangkap, keluarkan semua kan, zaman Abdul Rahman, Abdul Wahid, kan ya, banyak dikeluarkan semua kan, termasuk orang PRD juga. Ada satu sekjennya itu belum dikeluarkan. Loh kenapa gak keluarkan? Loh ayo keluar, keluar. Itu. Nah terus dia itu, Muchtar Lubis datang ke sini, ketemu Pak Jawoto. Memang dia kenal baik dengan Pak Jawoto, zaman zaman Jepang sudah kenal. Terus cerita, dia menceritakan pengalaman dia. Antinya, anti Soekarno-nya setengah mati. Tapi dia kerjasama dengan tentara. Tapi tidak korupsi. Dulu pernah membuat lembaga, semacam lembaga melawan korupsi bersama Haryo Kecik. Nah, tahu yang namanya Haryo Kecik ya? Itu juga anti korupsi itu. Nah, waktu datang ke tempat Pak Jawoto, wah pengalamannya diceritakan salah satu diantaranya. Diperiksa waktu hari 17 Agustus, kampung-kampung diperiksa oleh Hansip. Harus mengibarkan bendera merah putih. Saya di rumah saya juga, saya kibarkan ke merah putih. Tapi dilarang, nggak boleh. Kenapa? Kenapa? Ya terlalu kecil. Loh, benderanya gede. Dia mungkin bikin kecil gitu loh, merah putih. Nggak boleh, harus gede. Ya, terus ya, apalagi ceritanya. Dia katakan, itu orang-orang yang koruptor itu semua ditangkap, dimasukkan dalam penjara. Ya, tapi ini lelucon, tapi leluconnya di Indonesia tuh, itu saya bilang, ya tapi Soeharto enggak masuk penjara, enggak masuk neraka. Loh, kenapa? Ya dia, ya saya lihat kok, Pak Harto ada. Loh bener, bener. Totoan gelem mau apa? Taruhan. Taruhan mau, ya. Yang satu, iya betul, dia masuk, tapi kakinya kan nggak kelihatan. Iya, kenapa? Ancik-ancik indah sebutin. Kurang ajar. Ancik-ancik berpijak di kakinya. Berpijak di kakinya. Kepalanya putih. Itu macam begitu. Jadi cerita-cerita begitu itu banyak sekali di Indonesia. Itu lelucon-lelucon itu. Tapi semua kan mengkritik Soeharto. Ya, korupsi itu sulit sekali, orang itu benci sekali sama korupsi itu. Ya seperti halnya itu ada menteri agama, dua kali menteri agama kok korupsi. Sing dikorupsi duit untuk orang pergi naik gaji. Aneh kan? Ya, itu. Jadi kejadian-kejadian itu. Kalau kalian sering baca, saya sering beli Kompas di sini, Tempo, sini kan ada orang jual. Setiap hari pasti ada berita tentang korupsi. Jadi kenapa majalah ini gak dinamakan Tempo? Lebih baik majalah korupsi. Mesti berita korupsi aneh. Itu mesti betul itu korupsi itu. Karena itu waktu teman-teman mahasiswa pulang, pamitan saya, kerjalah dengan sebaik-baiknya untuk Indonesia. Seperti pesan Pak Mintardjo Sarjio, ya. Tapi satu yang jangan kamu kerjakan apa, Pak? Jangan korupsi. Udah, jelek sekali. Kamu boleh apa? Bikin apa? Jangan korupsi. Jelek. Majalah itu mesti isinya korupsi. Belum ada majalah, tidak ada korupsi. Itu. Majalah itu yang jual di sini siapa, Pak? Enggak bakul. Pedagang biasa aja. Tapi jual Tempo bahasa Indonesia gitu. Oh iya. Untuk orang-orang Indonesia di sini. Oh bukan, dia jual terus saya beli karena saya perlu baca dan perlu untuk cerita gitu. Saya kan harus cerita kalau banyak orang di sini kan saya nggak bisa tidak wah sudah diem saja wah mboten kertas tidak tahu saya ya nggak boleh. Kenapa harus dilawan dengan propaganda? Iya, saya nggak bisa melawan demonstrasi, saya nggak bisa ikut. Mau jalan saja pakai tongkat. Enggak bisa, tapi propaganda bisa. Saya lakukan itu. Itu menurut keterangan cerita dari Pak Sunito Jaya Wirono, jangan berhenti. Jangan berhenti. Terus lakukan apa yang bisa kamu lakukan. Itu. Itu jadi kamu jadi, karena itu saya harus menghargai kalian datang. Sebetulnya kalian datang sini bukan hanya minta supaya saya cerita, sesungguhnya hati saya kalian mendorong saya. Ayo Pak E, maju terus. Itu kan saya terima kasih. Oh, ini bolak-balik ke sini, terima kasih. Iya, itu. Karena mendorong. Kalau enggak begitu saya bisa lemes sendiri. Saya sendiri kan hidup di sini. Tapi dengan kedatangannya itu senang. Tuh. Jangan dikira tidak ada gunanya. Wah, banyak sekali untuk saya. Banyak sekali kegunaannya itu. Ya, itu. Karena ada yang minta difoto, Pak. Eh, itu. Datang sini, Pak, kita bertiga. Itu suami istri. Afra. Ah, loh kok kenal? Iya, kenal. Afra itu yang rambutnya mesti ganti-ganti lah. Warna-warni. Sekarang tapi kembali hitam lagi, Pak. Sudah hitam lagi. Sudah bukan. Kenalnya di Indonesia apa di sini? Di Indonesia. Dia entah aktivis apa, saya enggak ngerti. Kalau suaminya dosen sejarah seni di akademi, ya karena itu waktu kesini dia seneng, kan saya punya dua buku kumpulan lukisan Presiden Soekarno. Nah, dia itu, Pak, ini gimana? Boleh, tapi nggak boleh kamu bawa pulang. Dia kerjakan di sini foto, sini foto ini. Dia senang sekali. Berangkat mau saya antarkan, ya udah. Tolonglah apa yang bisa kamu kerjakan. Saya senang sekali kan. Ada penjelasannya satu persatu saya nggak hafal, tapi ada lukisan-lukisan yang cocok. Misalnya lukisan Sudjoyono, dan bersiap, persiapan gerilya, itu kan bagus sekali. Oh, kenal ya? Pak, ini kalau buku-buku ini semuanya jadi berasal dari sini. Tapi ada yang dibawa dari... Oh, sedikit yang dibawa dari Tiongkok, sedikit. Yang bawa sebagian besar ke sini. Beli di sini, Pak? Atau dari orang lain? Atau dibelikan orang lain, titip orang lain. Seperti ini. Jadi kami... Kesenggol ini. Jadi saya pernah ngadak diminta waktu 100 tahun Bung Karno. Diminta untuk ngadakan pameran buku Bung Karno. Saya selenggarakan. Duta besarnya datang. Tanya sama saya, Pak, dari mana Bapak dapat buku ini? Dari teman-teman dan sebagainya. Saya beli ini. Ya tentu saja. Pikiran saya, tapi enggak saya ucapkan. Ya tentu saja. Kedutaan kan anti Bung Karno. Mana akan masang gambarnya Bung Karno. Ya. Itu. Jadi ya begitu. Itu kenyataan. Jadi Kak, kalau pengkategoriannya gimana, Pak? Pertama saya yang saya kerjakan Pramudya Anantatur ini, yang dekat ini Pramudya Anantatur ini, belakangmu. Itu ruangan bawah satu. Loh, ini satu ruangan ini, bawahnya lagi. Itu kan semua pramudya. Yang ada pramudya bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa termasuk pramudya yang bahasa Tionghoa. Ada lah, itu boleh dilihat. Ya, mana, Pak? Ini belinya di Tiongkok atau di mana, Pak? Di sini. Kayaknya waktu itu kan belum diterjemahin. Nyarinya di toko gimana, Pak? Toko buku atau loa? Toko loaan. Sering ke toko loa kan? Iya, saya langganan tiap Sabtu. Saya kan libur. Nah, Sabtu itu sudah senang sekali. Wah, terus ke toko buku loaan itu. Di mana, Pak? Manusamisi. Tadinya dia Amsterdam, tapi sudah tutup. Kemudian Manusamisi yang dikelola oleh Tahsin. Tahsin itu pemimpin redaksi Bintang Timur yang di Bredel itu. Dia kan punya itu. Ya, boleh lihat. Ini apa, Pak? Nomor 48 maksudnya? Nomor buku nomor saya. Buku. Bentar ya. Ini kodenya Pram. Pram tok saja nomor 48. Semua begitu. Bung Karno nanti Bung Karno nomor berapa, gitu, memudahkan mengingat-ingat. Itu kan dua, belakangnya kan ada. Belakangnya. Belakangnya ada. Anu, belakangnya itu kamu tarik nanti kan kamu lihat. Nah, oh, ya. Ya kan? Dua-dua. Oh iya. Ya. Nah, itu semua itu. Jadi yang paling pokok pertama itu dulu karya-karyanya Pramudia. Dulu. Ya, waktu itu kenapa kok Pramudia? Hmm? Karena Pramudia pernah kesini, ke sini ke sesudah bebas ya Pramudia. Jadi mengadakan ceramah di Amsterdam. Saya diminta datang untuk ngurus Pak itu Pak. Nah, saya diminta jadi panitianya ya. Kemudian waktu itu ya saya kan belum punya ini buku-buku ini. Karena saya mikir sudah pikiran harus ke Pramudia. Jadi ada bahan apa dari mana saja, titip orang bahasa apa saja Pramudia. Hmm. Nah, kemudian yang Bung Karno yang di atas itu yang Bung Karno. Itu. Bisa nanti lihat itu naik pakai ada iya, tangga kok. Oh iya. Yang itu Bung Karno. Hmm. Kemudian sejarah, kemudian soal Islam ya. Karena juga ini saya akan sejak dulu bekerja di kalangan anak-anak. Di Tiongkok saya diminta karena ada banyak anak-anak yang lahir di luar negeri terus larinya ke Tiongkok. Diminta ngajari bahasa Indonesia. Jadi mereka nggak ngerti, ada dari Albania, Rusia ya pakai belajar bahasa ini. Kemudian di sini diminta lagi, kan banyak juga yang datang dari berbagai tempat bawa anak, anaknya nggak ngerti bahasa Indonesia. Akhirnya karena hanya ngertinya bahasa Belanda. Akhirnya datang ke sini ya duduknya di sini aja belajar bahasa Indonesia. Ya, saya, ada tiga yang harus saya pelajari, diajarkan mereka yang agak dewasa, bahasa Indonesia, ilmu bumi Indonesia dan sejarah Indonesia. Nah, jadi saya senang ya menghabiskan waktu dan juga menghasilkan apa ya, tapi saya senang. Saya merasa, waduh, ya ini ada gunanya. Seperti Pak Sunito Jayawirono. Sebab kamu jadi orang yang berguna. Nah, kalau ini 30 September semua itu. Yang di sini, Pak? Iya, 30 September semua itu. Saya kumpulkan. Yang di apa? Dalam kardus ini apa, Pak? Ah, ini biasanya dulu untuk pameran. Saya kan diminta pada satu waktu ada misalnya pertemuan TKI. Tenaga kerja Indonesia itu. Setelah itu Pak minta Bapak ikut pameran buku-buku. Saya pilih. Pertama pameran dari 100 tahun Bung Karno itu. Kemudian 60 tahun Republik Indonesia diadakan di kedutaan. Saya diminta pameran buku-buku tentang Indonesia, revolusi Indonesia. Kedutaan Indonesia. Ya, ya, ya. Saya kan nggak ada hubungan dengan Indonesia. Tapi dia minta. Karena dia tahu bahwa tempat saya ini ada buku-buku. Di kedutaan kan nggak ada. Ya tentu, tapi kan ya beneran. Dong dia anti Soekarno kok. Wah, terus boleh. Saya bawa bukunya. Buku tentang revolusi Indonesia. Tapi tidak boleh disensor. Kalau disensor saya tidak mau. Enggak, tidak disensor Pak. Karena itu tiga macam buku. Dari kiri, kanan, dan tengah. Kirinya PKI Amir Sarifuddin. Tengahnya Ali Sastro Mijoyo dan PNI. Kanannya Masumi, Natsir, dan sebagainya. Ada semua. Dia mah bilang. Duta besarnya akhirnya, Pak boleh duduk situ? Boleh. Pak bukunya Pramudia mana ini? Dia duduk. Ini di Indonesia dilarang semua, Pak. Iya. Tapi duta besarnya bilang, enggak, di sini enggak ada dilarang. Kayak uang orang yang datang ini diadakan di kedutaan. Wah, kedutaan di sini, Pak. Den Haag. Terus dia datang, wah, itu buku dilarang. Duta besarnya yang di sini tidak ada larangan. Boleh lihat. Iya. Saya enggak boleh dilarang. Enggak boleh di sensor itu semacam begitu itu. Jadi saya adakan ulang tahunnya siapa perlu pameran buku, meninggalnya siapa, misalnya meninggalnya Sidik Kertapati, itu kan orang dari pejuang yang tidak mau ke daerah republik. Kan dulu ditarik itu. Hijrah itu loh. Nah, dia enggak mau hijrah. Kan waktu itu kan tahun-tahun 45-6 itu kan di persetujuan Linggarjati harus, dia enggak mau. Akhirnya dia bikin organisasi namanya Sakti, Serikat Tani Indonesia, dan kemudian masuk PTI. Waktu meninggal di sini diperingat ya buku-buku tentang gerakan tani. Ada yang tanya, Pak, Bapak apa nyimpen buku PKI? Wadah. Kenapa saya simpan sana supaya nggak hilang? Nanti boleh, kalian boleh nanti nonton. Itu berarti yang itu terbitan PKI, Pak, maksudnya? Masih asli PKI. Oh. Asli PKI. Yang mana sih, Pak? Oh, ya, nanti kalau nonton itu nanti. Boleh nanti. Karena itu saya bilang tadi, kalau nggak takut kata PKI sama komunis, enggak, kalau nggak takut boleh, nanti takut saya malah jadi susah. Mau nerang kenapa saya ini? Ya itu kenyataan yang saya hadapi itu. Boleh nonton, saya kumpulkan. Pak Warjo, kalau nyari buku pernah kesusahan nggak, Pak? Kayaknya tidak. Nggak, hafal semua. Hafal, gitu. Ya. Yang di sini bantu saya yang ngerjakan ini, mahasiswa juga loh. Ada mahasiswa datang sini, Pak, apa yang saya kerjakan ini? Ini siapa ini? Anak yang perempuan ini? Afra. Afra, Pak, saya mbak ngerjakan apa, Pak? Mendata bukunya. Mendata buku atau ini, masang tempatnya itu. Karena itu tadi saya tanya, enggak takut ya sudah. Kalau takut saya jadi ngomong apa? Ya. Boleh kok nanti, ada tangganya, nanti pakai tangga. Biar tahu lo ini lo yang dulu itu macam begini ya. Kok terbitan PKI bisa banyak di sini ya, Pak? Kenapa terbitan PKI bisa banyak di Di Tiongkok sini? Dulu kan banyak orang orang Tiongkok kan suka juga baca. Jadi mereka itu kebanyakan yang bawaan dari Tiongkok ke sini. Iya, itu tapi enggak, itu orang Belanda juga banyak kok ya. Orang Belanda kan ada CPN ini. Bahkan yang dirikan PKI kan orang Belanda, Henk Sneeuwvliet itu. Jadi kalau tadi lewat situ, wah ini tentang PKI ini. Jadi bagaimana takut sama komunis, turun saja tempatnya komunis itu. Tapi bahasanya Indonesia. Oh, bahasa Indonesia. Boleh kalau dilihat nanti. Mahal nggak, Pak, dulu, Pak, waktu beli-beli? Oh, mahal. Sudah mahal harganya. Bentar ya, tolong di sana pin anu itu. Itu pintu dibuka ada tangga, tolong diambilkan. Terus ya ya itu juga boleh, itu juga boleh. Sebentar, Pak, saya lipetin dulu kursinya. Sana itu mungkin atau yang satu mungkin, nah situ tarik. Atau itu mana? Ini, Pak, dokumen. Iya. Udah, kamu ambil aja, Pak, sini dilihat. Kalau dari situ gimana nanti? Biar tahu betul nanti. Dari, enggak apa-apa. Ayo. Terus itu aja. Ini aja deh. Lebih, Pak, lebih tinggi aja. Oh, ya. Biar tahu nanti, jadi kan nggak apa-apa kan, bener. Aku ceritamu apa di Jakarta? Aku di Jogja. Apa? Sekolah? Sudah lulus, sekarang kerja di Kunci itu, Pak. Apa? Jadi teman-teman. Kunci Cultural Studies, lembaga penelitian. Iya. Tahu ya? Tadi nggak usah takut dan ini kenyataan. Pak Warjo waktu di Tiongkok sempat bisa nggak itu? Naik. Waktu di Tiongkok sempat ketemu sama pelukis Tionghoa namanya Wen Peor, nggak, Pak? Enggak ya. Dia orang, dia Hokkiau juga. Dulu anggota, tapi anggota Lekra. Terus kemudian waktu setelah 65 tuh dia pindah ke Beijing, sempat mengajar di. Mungkin saya tidak ada. Ya, cukil-cukil gitu, Pak. Saya lagi mencari dokumen-dokumen soal dia karena cukup jarang juga kan anggota Lekra yang Tapi belum nemuin banyak tentang dia. Nah, itu Kak Anu, bintang merahnya Kak Anu PKI. Apa itu nama? Ini anu majalah. Zaman Baru ada enggak, Pak? Kalau Zaman Baru. Wow. Kalau itu Lekra ya. Lekra, ini bintang merah, ini PKI ini. Ini dikumpulin di Tiongkok waktu itu, Pak. Enggak, ini di sini aja. Oh, di sini, Pak? Ya kan ada orang Belanda yang tidak mau. Enggak mau. Tidak mau menyimpan. Diserahkan saya. Tapi ini kan barang berharga. Karena tadi saya katakan orang mau tidak mau, kalau ini barang ini ada gimana? Orang enggak boleh enggak mau, ya sudah Soeharto enggak mau. Tapi kalau ini barang ini ada gimana? Ini kayaknya kan. Dan kalian kalau tukang bikin film mau tidak mau kan mesti harus tahu ini ada. Ini ada. Iya kan? Tarik naik, anu tarik beberapa terus bawa sini dilihat biar dilihat. Nah, ditarik Kalau yang di sana itu Pak yang Itu asing semua. Ya tentang gerakan komunis tapi bahasa asing semua. Itu fotokopian ya Pak? Enggak. Yang atas itu bukan dong. Yang di sana? Oh ya, enggak. Kalau itu fotokopian macam-macam orang yang memerlukan. Nah, itu kan banyak orang perlu. Tentang apa itu, Pak? Ya tentang Indonesia. Sama tentang Indonesia juga. Kamu tarik aja biar ngerti itu teman-teman lainnya itu tahu. Bawa sini nanti dikembalikan gitu aja. Udah. Kamu nggak jadi membuat filmnya? Kamu nggak bikin filmnya? Nggak, saya merekam suara tadi maksudnya. Oh, itu yang di. Oh, kamu bukan film? Bukan, Pak. Oh, suara. Kami bikin radio, Pak. Oh, gitu. Pak, mungkin ini aja kali Pak cerita yang di dalam situ apa aja kategori-kategori bukunya? Bisa nggak? Selain yang PKI, yang buku-buku yang lain di 11-11 itu tuh apa misalnya kategori? Ingin belajar juga cara Pak Warjo mengkategorisasi buku. Nah, itu memang dokumen PKI. Lah, seperti ini kan. Ini kan pilihan tulisan Aidit ya. Jadi seperti ini Aidit itu ada buku-bukunya sudah dipilih menjadi 3 jilid ya diambil menjadi pilihan tulisan. Itu macam ini pilihan tulisan kan ini. Jadi kalau tidak punya buku-bukunya satu-satunya ini. Ini ada 3. Nah, terus yang sebelah sana itu itu di sebelah sana yang kecil-kecil buku dokumen gerakan komunis internasional. Yang kecil-kecil. Nah, yang mana, Pak? Yang anu yang ke sana sebelah kan terus. Oh, ini? Iya. Coba kamu tarik sini. Kalau yang situnya Pak, mungkin kita ke situ aja kali. Sambil nonton yang lain-lain. Bitcoin Ronald. Pak, bukunya pernah ada yang rusak dimakan rayap di sini? Enggak, itu. Enggak ada ya? Enggak. Itu Indonesia. Ini amannya. Di sini kan kering. Paling cuma berdebu aja. Berdebu enggak ada itu. Nah, contoh ini lah ya. Ini contohnya contoh. Ini kan pustaka kecil Marxis dibikin oleh PKI punya penerbit namanya Yayasan Pembaruan. Nah, ini di tulisan Lenin apa yang pendek, yang kecil pendek-pendek ini. Karena namanya pustaka kecil Marxis. Itu. Sudah, biar sini. Kalau ini mau cetung kalau ini. Sebentar. Ini yang merah itu, yang merah itu. Ini. Kain merah. Kain ini. Iya. Ini lambangnya PKI dulu. Terus oleh teman-teman yang dari Indonesia itu difoto, disebarkan lewat internet. Lah kan yang punya internet itu, wah kurang ajar kamu PKI gitu. Padahal dari sini, janganlah, nanti kamu yang kesulitan. Ini Vanda kalau pada ulang tahun atau perayaan apa, perlombaan apa, dapatnya ini lambangnya ini. Gitu. Macam begini. Inisiatifnya banyak sekali, termasuk kamu tanya atau Bung siapa pelukis, ya di Legro itu punya koleksi teman-temannya orang-orang Tionghoa banyak sekali. Banyak. Ya ini tuh gandengannya tadi enggak yang kecil-kecil itu. Ini, itu semua itu pocketbook. Itu ya. Kalau nah, ya kan. Ini dulu ngumpulinnya satu-satu atau beli satu set, Pak? Enggak. Kadang-kadang ada satu, ada orang yang beri dua. Saya kumpul itu. Pandainya gitu, saya ketemunya berapa gitu, saya terima gitu aja kok. Nah, kalau di sini mungkin gerakan komunis internasional itu tadi yang ada di sini itu. Banyak kaset juga ya, Pak? Itu kesenangan saya. Roncong. Nih, soalnya kalau di rumah sepi, nggak ada orang, kan saya harus mikir juga lah. Kalau begitu kan saya bisa miring. Iya kan? Nah, saya terus hiburan wayang itu. Wah, ternyata sesudah wayang itu mah kedanan. Jatuh cinta sama wayang itu. Seneng dari dulu sampai 90 lakon. Mahabharata atau Ramayana itu. Nah, seneng banget. Jadi saya tuh enggak ada kesedihan. Habis. Nah. Tujuan saya apa tadi sini semuanya? Mengubah kesedihan menjadi kekuatan. Mengubah kesedihan menjadi kekuatan. Sedih dicabut paspornya di luar negeri, kehilangan keluarga, macam-macam teman keluarga dan sebagainya. Tapi enggak boleh. Harus berubah menjadi kekuatan. Akhirnya jadi kekuatan. Kalau tanya, Sarmaji, sekarang kesedihan sudah berkurang. Yang ada tinggal mengkonsolidasi kekuatan. Mengubah kesedihan. Itu aja saya pakai tiap hari, mengubah kesedihan. Tuh. Ya, terserah kalau melihat. Iya, Pak. Kalian kan punya kegiatan di Indonesia lagi. Ya kan itu. Cobalah. Itu. Menarik kan? Pak, yang bikin nama Perhimpunan Dokumentasi Indonesia itu siapa, Pak? Oh ya, kita bersama. Jadi gini ya kalau itu. Bentar saya duduk situ. Iya. Udah. Seru ya. Karena itu loh kok. Apa diambil enggak ini tadi? Iya udah diambil. Oh, diambil. Sudah, nanti kalau enggak kamu kerugian sendiri. Iya. Kami Perhimpunan Dokumentasi Suara, Pak. Dokumentasi Suara. Dokumentasikan suara. Nih. Tidak suara tuh. Kami kan merekamnya pakai kami. Suara, Pak. Oh iya. Kalau Pak Warjo buku dokumen. Nah, jadi begini, saya akan mengumpulkan teman-teman itu di sini kan banyak kita. Ini gimana? Ya sudahlah, mari kita bersama-sama dengan diberi nama Perhimpunan Dokumentasi Indonesia. Kalau Pak Warjo itu kan punya, kalau dari tadi mendengar ceritanya, kayak ingatannya masih sangat kuat dan aku membayangkan sebetulnya itu juga diasup oleh buku-buku sejarah yang Pak Warjo kumpulkan dan baca di sini kan, Pak. Jadi mungkin aku pingin dengar lagi soal kenapa yang dikumpulkan harus buku sejarah dan kenapa harus membuat membuat perhimpunan dokumentasi Indonesia. Ya itu memang sini. Tidak mungkin saya akan mengumpulkan buku-buku ilmu matematika itu kan mungkin karena itu yang dipakai untuk perjuangan. Itu satu-satu alat kami melawan Soeharto sekarang ini hanya satu, propaganda. Dia bikin propaganda, kami juga bikin propaganda. Hanya saya tidak bisa ke Indonesia. Siapa yang saya ajak propaganda? Yang mereka yang mau ke sini. Tetapi apa sekedar mereka mau ke sini? Enggak. Kalau mereka ke sini, sesungguhnya bukan hanya saya harus propaganda, mereka lah membantu saya untuk memperkuat itu. Jadi kalian datang sini, saya terima kasih. Memperkuat saya, pendirian saya. Jangan mundur, Pak. Itu, itu. Jadi Bapak juga membayangkan pengumpulan buku-buku ini sebagai bentuk perlawanan. Iya. Jadi bukan sekedar saya punya buku senang bentuk perlawanan. Tapi kayak kadang-kadang bentuknya perlawanan bagaimana? Ya orang belum tentu hanya ngomong politik senang. Iya. Ya kan? Orang belum tentu ngomong sejarah senang. Wong anak sing senenge basa Jawa. Ada yang seneng bahasa Jawa. Ya tapi bahasa Jawa apa enggak bisa untuk iya? Bisa. Banyak dulu penyair-penyair bahasa Jawa. Itu jadi harus digunakan semuanya. Itu keinginan saya. Karena itu di samping itu saya juga ngumpulkan ini. Video-video. Oh iya, video apa, Pak? Video. Jembatan Bacem. Oh, film-film. Ini tempatnya selalu di sini, Pak, dari tahun 2000. Iya lah, di sini tidak seperti Indonesia, pindah rumah gampang kan. Sini kan nggak bisa pindah rumah. Di sini dari tahun berapa, Pak Warjo? Akhir 1999. Jadi dimulailah tahun 2000. Jadi pekerjaan pokok saya ngumpulkan ini, pekerjaan pokok yang lain ngumpulkan teman-teman yang meninggal. Jadi kalau ada yang teman meninggal, umumnya terus datang ke tempat saya, tolong dibantu. Kan ada minta bikin suratnya, bikin itu, mengedarkan. Ada dulu, kira-kira ada 300 rumah. Sekarang tinggal 200 rumah. Tapi satu rumah kan tidak ada yang, orangnya kan ada satu, ada yang dua, ada yang tiga. Ya, kalau yang punya istri kan dua. Ya kan, tapi yang satu kan sedikit sekali. Ya, ada yang tiga dengan anaknya. Tapi jumlahnya kan mesti lebih dari 200. Jadi itu mesti nyampaikan pada saya, tolong dibikinkan suratnya dan diedarkan. Itu. Ya, kalau untuk bisa menarik orang mau ke sini, mau cerita rasa yang saya sampaikan politik, ya ada yang suka nulis Jawa, ya sudah. Kan itu harus alat untuk menarik. Kan enggak gampang. Datanglah ke tempat saya, belum tentu mau. Tapi kalau di, atau saya datang ke tempat, kan sering ada, sini ada beberapa perkumpulan untuk kalian tahu ya. Jadi pertama, perkumpulan yang paling besar dan anggotanya paling banyak, Perhimpunan Persaudaraan. Namanya Perhimpunan Persaudaraan. Ya, jadi itu umumnya menjadi anggota pekerjaan sosial dan budaya itu yang. Kemudian yang kedua, Lembaga Korban 65. Itu teman yang mengurus bagaimana korban 65 yang ada di sini kan banyak. Ya kan, pada umumnya kan anggota persaudaraan juga orang korban. Lembaga Pembela Korban 65. Ini yang mimpin bukan orang PKI, malah orang PNI. Ya. Kemudian yang kedua, yang ketiga, Dian, organisasi perempuan. Semua perempuan, segala macam perempuan boleh masuk. Dian, tapi dia juga punya semacam penerbitan gitu ya. Dian itu perempuan tok. Kemudian yang keempat, Yayasan Sejarah dan Budaya, YSBI, Yayasan Sejarah dan Budaya. Itu ngurus tentang orang-orang yang suka pada kebudayaan, sastra, tari-tarian dan sebagainya. Kan di sini ada teman-teman yang bisa tari Bali. Ya, orang Bali betul. Tapi juga di sini belajar mengajari orang Indonesia yang bukan orang Bali tentang tari Bali. Terus ada yang bagian kesenian, ada keroncong, Gemah Nusantara misalnya namanya. Terus yang keempat itu Yayasan Sejarah dan kemudian Perhimpunan Dokumentasi Indonesia. Ini tugasnya yang ngumpul mendokumentasi kejadian-kejadian apa, hingga orang jangan sampai anehin susah, sedih. Tujuan saya, tujuan kita bersama, mengubah kesedihan menjadi kekuatan. Saya kira juga untuk kawan-kawan, kalau pulang nanti ke kampung, kalau ketemu dengan teman-teman yang jadi korban, ya mengubah kesedihan menjadi kekuatan. Ya, harus dibangkitkan, bukan malah sedih, tidak, bikin menjadi kekuatan. Tentu saja kalau diajak nonton film G30S ada yang enggak mau, ya kan, kan bikin sedih. Ya. Diajak ke Lubang Buaya juga enggak mau. Kan ada yang enggak mau. Pak Warjo sudah punya dialita. Sudah. Oh ya kan lagu-lagunya Anda telah buku. Kamu sudah pernah lihat? Dikasih siapa, Pak? Hah? Dikasih siapa CD-nya? Oh, orangnya menjual ke sini. Anu kok saya. Saya beli orangnya ke sini. Aduh. Rangga bukan? Bukan. Sebentar. Anaknya Bupati Ucok Ucikowati. Rangga. Yang kesini namanya Rangga. Bu Uci. Anaknya Bu Uci. Hah? Oh, bukan anaknya. Ya Bu Ucinya. Oh, Bu Uci. Oh, Bu Uci. Ya. Okay. Oh, anaknya apa? Rangga. Rangga kan pernah datang ke sini. Pernah. Sebentar, tapi enggak ke rumah saya, tapi ke dia tuh kan bikin film. Iya. Nah, sebentar. Betul. Kalau Uci Kowati bersama teman-teman lainnya yang bapaknya jadi korban, pernah saya ketemu semuanya. Dan ada yang pernah ke sini memberitahukan pada saya kami pekerjaan ini. Ya kalau begitu, Pak, kita bersama ini satu keluarga. Kan dia kalau begitu, Pak, kita sama-sama KDS. Apa KDS? Keluarga dalam sejarah. KDS. Loh, kalau itu banyak, iya banyak, Pak, di mana-mana. Kalau kita ketemuan merasa KDS. Keluarga dalam sejarah. Nah, kalau Uci Kowatinya pernah kesini, betul. Kalau yang anaknya Rangga, betul. Bukan di sini, di tempat lain. Tapi saya hadir. Rangga itu malahan bikin film. Enggak, foto. Foto atau film? Ya, foto memang dipamerkan fotonya itu. Pertama, kamu dari mana kok bisa bikin begini, Pak? Ketika itu ibu saya bilang bahwa ibu saya ternyata anaknya bekas bupati Cilacap. Bupati pikiran saya bukan bupati Cilacap, orang-orang PKI. Tapi orang Soekarno. Loh, kok Soekarno kenal? Pak, di Indonesia itu kalau namanya PKI dan Soekarno itu sama saja. Mesti ditangkap. Oh, gitu. Oh, Soekarno juga kena. Weh, ya terus anaknya itu cucunya jadinya, nah, terus bikin film-film itu. Kenapa kamu bikin begini? Satu ketika anak itu pergi ke Jogja. Di Jogja ada orang pergi ke selatan gitu, ke tempat Luweng itu. Di Luweng itu dia ambil. Pulang dari Luweng dia. Kalau begitu mesti anak Luweng-Luweng lainnya ada. Nah, akhirnya dia, kamu kemana saja? Saya sudah diundang, Pak, ke Korea Selatan. Oh, Korea Selatan senang kan kalau ada begitu. Mbak Sulami apa sudah diundang ke terus mana lagi? Thailand. Iya, di sana juga mendapat kehormatan tuh. Dan saya akan meneruskan, bagus, teruskan. Kamu organisasinya apa? Wah, dia enggak ngomong kalau itu. Ya. Sudahlah. Dan saya enggak boleh mendedes apa enggak, sudah silakan. Tapi kamu memang betul dia jadi banyak. Apakah betul ada di Indonesia masih ada kegiatan? Ada. Saya sendiri tahu. Jadi pengalaman saya ketemu teman juga pernah kesini dari Lekra. Namanya dulu kan Lembaga Kebudayaan Rakyat. Tapi kan dilarang menurut TAP MPRS 25 itu dilarang. Tetapi dia tidak ganti namanya supaya ada kegiatan terus, bukan Lembaga Kebudayaan Rakyat tapi Paguyuban Kebudayaan Rakyat. Apa bedanya itu? Kebudayaan lembaga itu bahasa Indonesia. Kalau anu yang satu tadi itu kan bahasa Jawa. Gitu. Jadi iso bisa terus itu. Jadi paguyuban jalan terus, betul betul. Kamu ngadakan tahu enggak dia apa kan apa benar coba. Nah, satu ketika ada namanya apa nih? Ada lagi yang namanya Bumi Tarung. Kok Bumi Tarung? Iya. Kan dilarang. Iya, itu termasuk yang karena bagian dari Lekra. Itu di tak Bumi Tarung. Itu apa sih artinya? Lu kan bumi yang tarung itu. Iya, kamu ngomong ngono bumi yang tarung dudu kuwi, bukan itu. Kami kan harus menghormati dia segala-galanya kepada dua, buruh dan tani. Buruh dan tani, bu ta kan itu bumi tarung. Kan bu dari kata buruh tani. Tapi kalau begitu nanti ketahuan. Tapi bukan, karena itu bumi tarung. Itu biasa ringtone. Ya luar jo. Oh baik mbak. Apa? Waduh. Ya, nanti saya anu tak tanya yang lainnya. Yuk, terima kasih mbak. Ya ini telepon kering tadi memberitahu ada teman kita yang meninggal. Itu nah, bapaknya ini yang meninggal ini ya juga dulu ditangkap, tapi lolos. Tidak sampai dibunuh, tapi waktu keluar di sakit meninggal. Ya siapa yang dibui itu kan padanya mesti orang sakit semua tuh, digebuki kok bi. Itu. Ya seperti ini kan, kamu tahu ada telepon ada yang meninggal, mau diapakan. Perasaan saya bagaimana? Apa aku ya ben mati ya kan enggak bisa. Itu jadi saya harus ikut nanti besok memberitahu pada yang lain-lain berapa rumah. Kalau dulu sampai 300 rumah, sekarang tinggal 200 rumah. Tapi satu rumah itu bisa satu orang atau bisa dua orang atau 3-4 orang. Itu jadi harus kerjakan. Saya punya tim untuk ngerjakan itu, nulis-nulis itu, alamat-alamat itu kan. Terjadi ya begini. Itu kenyataan yang saya hadapi. Tapi enggak boleh saya tinggalkan ben mati karepmu. Kan enggak boleh. Kan enggak ada perasaan sini. Manusia kan yang penting perasaan kita di sini. Nah, enggak tahu kalau Soeharto begitu apa enggak. Wong-wong dipateni. Kamu tahu semua kan ini kalau Soeharto? Tahu, Pak. Tahu, Pak. Macam begitu. Kemarin dulu saya diberitahu tentang ada film. Ini saya lihat itu. Film begini, gambarnya. Lukisan-lukisan dari teman-teman Lekra itu. Yang menggambar si... sebentar. Amrus Natasha. Amrus Natasha. Itu ada gambarnya Golkar di diadili di neraka. Masukku. Iya gambarnya. Coba gambarnya seperti apa. Jadi gambarnya di atas itu ada gambarnya muka Soekarno. Soekarno. Ya Luarjo. Ya. Ya. Ya sudah. Iya iya, terima kasih Bung. Ya. Ya ini mau beritahu lah. Ya jadi gambarnya itu jer-jer-jer gitu. Judulnya apa? Golkar dia adili di neraka. Golkar, kamu dikatakan orang tidak bertuhan, tapi kenapa gambar pakai Tuhan? Hmm. Betul. Jadi gambarnya itu ngarepan kudu. Soekarno sudah diadili. Terus ini yang baju merah ini Aidit sudah. Yang belakangnya anu Idam Kolit. Belakangnya lagi Ali Sastra Mijoyo. Oh, sudah diadili. Terus belakangnya lagi ya orang PKI pakai bajunya merah. Orang ini sudah yang belakang ini belum. Sedang ramai sekarang diadili. Siapa yang dimuka? Itu Soeharto. Yang di belakang baju kuning, yang baju kuning Golkar. Nanti diadili semua. Orang itu tidak mau kalah. Bikin akal saja. Gua baru gede banget. Ini apa ada yang nonton? Ada. Banyak yang nonton di Jogja katanya. Banyak. Ah, ada di Jogja. Belum pernah lihat. Oh, di pameran, saya lihat, waduh. Jadi ya anak-anak muda itu senang. Jadi mereka ada keberanian. Jangan dikira mereka melempem, enggak. Mereka ada. Itu di mana-mana ada. Hanya caranya memang berbeda-beda. Seperti hanya di Semarang yang oleh mahasiswa diketemukan di Plumpung. Plumpung itu yang kuburan masal. Masal tapi diketemukan mahasiswa yang menemukan. Kan ada. Banyak sekali. Cari terus saja. Nah, Soeharto ya kualahan itu. Jadi jangan dikira tidak. Nah, kesimpulan saya memang orang yang ditekan, orang yang ditindas, orang yang diapa-apakan itu satu ketika akan muncul keberanian. Apa betul? Saya tidak mengalami sekarang, tapi waktu zaman Jepang ya. Ya di kampung saya juga, saya sendiri termasuk orang-orang yang seperti itu. Kan dulu nggak bisa sekolah, nggak bisa ini, nggak bisa, nggak boleh bikin. Orang harus digunduli semua, makan bekicot, bonggol gedang, dedek bengek. Tapi waktu Jepang menyerah, muncul orang ada keberanian melawan. Yang dilawan Jepang kok bedil. Tapi orang itu kalau sudah berani, udah nggak takut sama bedil. Jangan dikira. Orang itu takut selamanya, enggak. Jepangnya memang terakhirnya kalah. Memang kita ada yang mati satu. Tapi Jepangnya juga menyerah semua. Itu macam begitu itu. Nah ini yang tidak dipikir oleh psikolog-psikolog Indonesia. Dikira orang ditindas mau saja. Iya sekarang. Tapi satu kesempatan itu bisa. Kalau sudah ada buktinya kok. Dan saya ngelakoni sendiri. Semacam begitu. Ya itu waktu sekolah harus ikut nyerbu tempat Ken Petai. Enggak bawaannya bambu runcing. Tahu bambu runcing? Bahasa Jepangnya takeyari itu. Ya itu aja. Tapi dilarang, kamu enggak usah ikut. Di mana? Kami mau ikut. Ya kita ngamuk kan anak-anak yang kecil-kecil itu. Jaga aja di jembatan. Jaga di jembatan. Nanti kalau ada orang lewat situ, diajak ngomong, kemudian bilang, merdeka! Mereka harus menjahat merdeka. Nah, kalau enggak mau dikejar sampai dia mau merdeka. Betul. Merdeka. Merdeka gitu. Ya kita saya juga belum tahu apa artinya merdeka ketika itu. Tapi semangat begitu ada waktu itu. Jangan dikira tidak. Nah, begitu pula ya sekarang. Ya sekarang saya usahakan ini buku-buku dikumpulkan supaya bisa orang banyak membaca yang tidak pernah tahu menjadi tahu dan sebagainya. Buku-buku ini tuh nggak ada di perpustakaan KITLV atau Mungkin saya kira ada. Saya ada, mungkin ada. Tapi mungkin kalau di sini bisa diakses sama lebih banyak orang. Menurut Bapak sendiri? Lo kalau banyaknya tentu banyak sana. Kalau sana organisasi gede, saya kan organisasi gede. Tapi ini memang saya suguhkan kepada teman-teman Indonesia yang memerlukan. Itu betul-betul. Memerlukan ya Pak? Ya, kan, memerlukannya gimana sih Pak? Lemurkan kan perlu mereka ada apa sih Indonesia itu? Ambillah misalnya contoh ini konkret ya. Ini sebuah tulisan. Tahu Subandrio? Iya. Subandrio kan ditangkap, dihukum, mestinya hukum mati, dan menjadi hukum seumur hidup kan. Sesudah dia 30 tahun di penjara itu pulang menulis apa kesaksian suar G30S oleh si Subandrio. Dia tulis semua. Yang dulu waktu itu nggak bisa nulis, tulis. Nah, di sini sebetulnya yang ngerti tentang G30S itu Soeharto. Kalau dibaca ini Soeharto semua. Dilapuri kok. Jadi Soeharto itu ternyata sudah dilapuri oleh temannya. Dia rumahnya di Jalan Haji Agus Salim. Dilapuri temannya namanya Bagio. Bagio itu melaporkan bahwa akan ada terjadi perlawanan antara Soekarno dengan yang lain. Bagio itu, siapa Bagio itu? Anak buah saya katanya. Di Yogyakarta. Kemudian Latif juga melaporkan. Baru dua kali lapor. Bahkan terjadi. Dia diem saja. Kenapa kok diem saja menurut keterangan sini? Dong dia sendiri yang ingin melakukan pembunuhan. Tapi dia gak mampu. Ya Luarjo. Ini siapa ini? Oh sebentar. Sudah ada Bung, baru saja. Ah, terima kasih. Ya, ya. Ya. Semuanya langsung kontak Pak Warjo. Eh? Kontaknya langsung terima banyak telepon. Oh Pak iya. Oke, Pak. Duh, apa nih? Mungkin kita pamit dulu. Heeh. Terus kalian mau apa sebetulnya? Kami ya pengin dengar itu Pak, cerita-cerita soal kenapa dan bagaimana Pak Warjo mengoleksi buku ini, kenapa harus mengoleksi sama ya. Kemudian jadi dengar cerita-cerita ini sudah menjelaskan latar belakang apa perpustakaannya Pak Warjo. Kita pengen tahu itu. Sebenarnya ya pengen ngobrol-ngobrol melihat inisiatif-inisiatif pengumpulan arsip di luar museum dengan cara seperti Pak Warjo yang di luar, yang dilakukan secara independen seperti Pak Warjo gitu. Saya tidak independen ya, ada teman-temannya. Ya, tapi yang di luar apa institusi-institusi yang besar. Memang saya tidak ada sokongan dari pemerintah, nggak ada. Parti clear saja itu. Dan di sini ada film Jembatan Bacem. Mau nonton? Sudah. Sudah Pak. Mungkin nanti kita. Loh, kapan saja udah? Ya, ini mau berapa tahun di sini? Sebentar, Pak. Kita cuma sampai tanggal 10 Juni. The recording was created as part of Kunci Research Residency at Drapan Museum under Heterotropics 2. Heterotropics is a long-term research and curatorial project initiated by Amsterdam-based curator Sarah Giannini and organized in collaboration with the art platform TAAK. Unfolding through different chapters and collaborations, it investigates the immaterial and material remnants of colonial desire in the city of Amsterdam. Heterotropics 2 is realized with the kind support of the Research Center for Material Culture, Amsterdam's Fonds for the Kunst, and Prins Bernhard Kulturfonds. Bola, muñeca. familia, bandera, zapato, domingo, mantequilla, aula, claxon, muebles, Radio Conchi.